Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syudarlun, senang sekali pagi ini bisa kembali bersuara dalam rangkaian berita pagi mulai dari Aceh Nasional dan Internasional. Inilah berita pagi edisi hari ini Rabu 8 Februari 2023 bersama saya Ardiansyah. Kita awali berita pagi ini dari Subur Salam bersama laporan Khalidin. Sudarlun, musibah kebakaran menimpa 4 rumah warga Dusun Sosor, Desa Penanggalan Timur, Penanggalan Subur Salam, Selasa sore. Keempat rumah berkonstruksi kayu ini rata dengan tanah setelah dilalap si jago merah sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Informasi yang dihimpun, rumah yang terbakar masing-masing milik Abdi Suhada, Ardianto, Aan Kombi, dan rumah milik Karyaman Bancin. Data tersebut dari Kepala Desa Penanggalan Timur, Mansyur Yadi. Lokasi kebakaran 4 rumah persis di seberang SMP 1 Penanggalan. Tidak ada barang yang dapat diselamatkan lantaran kondisi rumah didominasi kayu membuat api mudah merambat. Dalam hitungan menit, keempat rumah musnah terbakar hingga rata dengan tanah. 3 unit armada pemadam dikerahkan membantu menjinakkan api agar tidak merembet ke bangunan lain. Dugaan sementara penyebab kebakaran akibat arus pendek listrik yang berawal dari bagian atas atau atap seng. Setelah dari Subur Salam, kita ke Banda Aceh bersama laporan Mas Rizal. Anggota DPRA dari fraksi Partai Demokrat H. Teku Sama Indra, 59 tahun, meninggal dunia. Almarhum meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh Selasa kemarin pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Mantan Bupati Aceh Selatan ini menghembuskan nafas terakhir saat menjalani perawatan di rumah sakit. Ketua Fraksi Demokrat di DPRA Nurdiansyah Alasta menyampaikan selama ini almarhum mengalami sakit stroke dan sudah 6 bulan menjalani perawatan di rumah sakit. Menurutnya almarhum akan dikebumikan di Kampung Blangkuala, Kecamatan Meki, Aceh Selatan. Namun sebelum dibawa pulang ke kampung halaman, almarhum terlebih dahulu disemayamkan di kediamannya di Desa Garut, Ketapang, Banda Aceh. Sudarlun, Bulog Subdivisi Regional Loksmawe menyatakan persediaan beras di gudang perusahaan mencapai 32 ribu ton. Jumlah sebanyak ini mencukupi kebutuhan hingga akhir 2023. Kepala Bulog Subdivisi Loksmawe Mufti mengatakan pihaknya terus memastikan ketersediaan beras dapat mencukupi kebutuhan masyarakat di 3 kabupaten yakni Aceh Utara, Biren, dan Loksmawe. Jika persediaan berkurang, pihaknya akan menambah dengan menyerap gabah petani. Hal ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan pangan di wilayah kerja Bulog Loksmawe tetap terjaga. Selain itu, Bulog juga mendapatkan penugasan dari Badan Pangan Nasional untuk Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan atau SPHP beras impor dari Thailand yang bertujuan menahan laju kenaikan harga beras. Mufti menghimbau masyarakat di 3 kabupaten kota wilayah kerja Bulog Subdivisi Loksmawe tidak perlu khawatir terjadinya krisis, sebab persediaan beras yang ada aman dan mencukupi. Sudarlun, pemerintah Kabupaten Simelu melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah menggelar pasar murah guna menekan inflasi di Kabupaten Kepulauan itu. Pasar murah digelar di 6 kecamatan dari 10 kecamatan di Simelu. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Simelu, Novikar Setiadi, mengatakan tahap pertama ini pasar murah dilakukan di 6 kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten. Pasar murah berlangsung 7 hingga 12 Februari, tahap selanjutnya digelar di 4 kecamatan lain. Novikar menyebut pasar murah merupakan operasi untuk menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok. Selain menekan inflasi, pasar murah juga untuk membantu masyarakat miskin mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga murah. Di pasar murah, masyarakat bisa membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, minyak makan, telur, mie instan, dan lainnya. Sedangkan harga jual barang kebutuhan pokok di pasar murah dijual lebih rendah dari harga pasar. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Parung, Duga, Papua Pegunungan diduga dibakar KKB. Representatif Susi Air Donald Faris mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan otoritas terkait guna menelusuri ada tidaknya upaya sabotase dari kelompok tertentu. Sementara Kapolri Jenderal Istio Sigit Prabowo mengatakan saat ini pihaknya sedang melakukan operasi pencarian terhadap pilot dan penumpang pesawat Susi Air PKBVY yang hilang kontak di Ndungga, Papua. Sebelumnya, Global Positioning System atau GPS pesawat Susi Air dengan nomor registrasi PKBVY yang hilang kontak sesaat usai mendarat di Bandara Parunduga, Papua Pegunungan, diduga dibawa oleh kelompok kriminal bersenjata ke hutan. GPS pesawat dibawa lari yang diduga dilakukan kelompok separatis teroris pimpinan Egyanus Kogoya menuju hutan. Kepala Penerangan Kodam 17 Cendrawasih Kolonel Herman Taryaman mengatakan sejauh ini pilot dan 5 penumpang pesawat belum juga ditemukan. Kondisi terakhir pilot dan penumpang masih dicari. Sementara itu Panglima Kodam 17 Cendrawasih Mayjen M. Saleh Mustafa memastikan bahwa pilot Susi Air PKBVY Philip Martin 37 tahun dibawa oleh KKB. Kita tutup informasi pagi ini dengan berita internasional. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan keadaan darurat di 10 provinsi yang hancur akibat gempa bumi. Korban tewas akibat gempa lebih dari 5.100 orang dan meninggalkan kehancuran di wilayah Turki Selatan dan negara tetangga Suriah. Sehari setelah gempa, tim penyelamat yang bekerja dalam kondisi yang keras berjuang mengeluarkan orang-orang dari puing bangunan yang runtuh dan berpacu dengan waktu. Ketika skala bencana menjadi semakin jelas, jumlah korban tewas tampaknya meningkat secara signifikan. Ribuan bangunan rubuh, rumah sakit dan sekolah hancur dan puluhan ribu orang terluka atau kehilangan tempat tinggal di beberapa kota Turki di Suriah akibat gempa berkekuatan 7,8 skala Richter. Gempa ini menjadi gempa paling mematikan di Turki sejak 1999. Cuaca musim dingin menghambat upaya penyelamatan dan pengiriman bantuan, bahkan membuat keadaan para tunawisma semakin menyedihkan dengan beberapa daerah tanpa bahan bakar dan listrik. Erdogan menyatakan 10 provinsi yang terkena dampak sebagai zona bencana dan memberlakukan keadaan darurat di wilayah tersebut selama 3 bulan. Korban tewas di Turki telah meningkat menjadi 3.549 orang, sementara di Suriah jumlah korban mencapai 1.600 orang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai di batas kota, demikian informasi pagi di Rabu 8 Februari 2023. Informasi pagi Serambi FM ini bisa Anda dengarkan kembali esok pagi pukul 7.00 waktu Indonesia Barat. Informasi pagi ini bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram kami @serambifm. Sudarlun, wassalam.